Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazidah amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ya ikhwah pelajaran kita dalam membahas kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarh Al-Arba'in Nawawiyah. Masih dalam pembahasan seputar Arkanul Islam, dan kita berada di akhir pembahasan Rukun Islam, yaitu seputar haji. Demikian pula umrah ya, termasuk yang memiliki hukum yang sama dengan haji. Telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya keterangan dan penjelasan para ulama terkait dengan syarat wajib haji, yaitu al-istita'ah, harus memiliki kemampuan ya untuk melakukan perjalanan safar ya haji secara khusus, demikian pula umrah. Kita baca keterangan beliau habibullah. Wa qala ta'ala man istata'a ilaihi sabila, bahwa kewajiban haji ini diperuntukkan dan diarahkan kepada siapa saja yang mampu untuk melakukan perjalanan. Ini lamma kana al-hajju yahtaju ila nafaqah wa yahtaju ila ma'unah wa yahtaju ila safar wa fi mashaqqah syaratallahu liwujubihi al-istita'ah. Maka tatkala haji itu membutuhkan nafkah ya, membutuhkan bekal dan butuh safar, tambah lagi adanya mashaqqah, kesulitan ya, ketika melakukan ibadah haji, maka Allah Azza wa Jal mensyaratkan ya, terkait dengan kewajiban haji bagi yang mampu. Dia mustati', lalu istita'ah, memiliki kemampuan, dan itu kemudahan ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani ya satu jiwa pun kecuali sebatas kemampuannya. Kemudian ini juga termasuk rahmat Allah, sayangnya Allah kepada hambanya ya, tidak menghendaki kesulitan bagi manusia dalam menjalankan syariat ini. Oleh karena itu, ini pula yang menjadi pedoman para ulama usul dalam menyebutkan sebuah kaidah, al-masyaqqatu tajlibu taysir, bahwa ketika ada kesulitan ya, itu mendatangkan kemudahan. Manakala kaum muslimin, meskipun enggak semuanya tapi mayoritas ya, menghadapi kesulitan untuk melakukan ibadah haji, maka tidak disyaratkan yang mampu yang enggak mampu harus wajib haji begitu, enggak. Tapi ada pilihan, yang mampu berangkat, yang enggak mampu enggak wajib, enggak berdosa. Kemudahan ya, keringanan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Alhamdulillah. Fal istita'atu takunu bil mal wa takunu bil badan, dan yang namanya kemampuan itu bisa ditinjau dari sisi harta ya, harta ada, dana juga mencukupi, baik untuk biaya berangkat demikian pun yang ditinggal ya, cukup untuk melakukan aktivitas keseharian ya, demikian pula dari sisi badan, fisiknya juga menjadi pertimbangan ya, dana ada cukup bahkan lebih untuk safar atau yang ditinggal, tapi badan ternyata tidak bisa ya, sakit ya, atau sakit-sakitan, safar sedikit langsung drop, ambruk, tak bisa apa-apa, atau ya sudah terkadang hilang akalnya, ya, bukan pikun permanen ya, tapi terkadang akalnya itu hilang, kadang muncul, ya seperti itu, labil, nggak stabil. Nah, ini tidak wajib, ini badan, ya. Faman istata'a bi badanihi wa laysa indahu malun fa laysa alaihi hajjun, sehingga barang siapa yang dia mampu ya untuk safar, untuk haji dengan badannya, dengan fisiknya, tapi enggak punya harta, maka tidak ada kewajiban haji baginya. Faman istata'a bi malihi walakin la yastati'u bi badanihi fa innahu yuwakkilu man yahujju anhu. Ya, dan sebaliknya barang siapa yang punya kemampuan ya untuk berangkat haji dengan hartanya cukup bahkan lebih, tapi fisiknya enggak mampu, maka cukup ia mewakilkan kepada pihak atau orang yang bisa menghajikan untuknya. Ini yang disilahkan dengan haji badal. Haji badal dengan syarat yang menghajikan itu sudah haji duluan, sudah haji Islam, ya, dan tidak boleh dan tidak diperkenankan apabila seorang itu belum haji kemudian dia ingin menghajikan orang lain. Lihat dia sendiri ada tuntutan, ada kewajiban untuk haji, namun ketika dimintai tolong untuk menghajikan seseorang, maka dia harus berhaji terlebih dahulu sebelum menghajikan orang lain. Apakah boleh disatukan niatnya? Tidak boleh. Sekali safar dengan dua niat, haji untuk dia sendiri dan haji untuk orang lain, tidak boleh. Ya, satu kali safar dengan satu niat, haji ataupun umrah, tidak boleh pula balik atau mendua niatnya. Nah, walama kana al-hajju syaqan wa ba'id al-makan 'ala ba'd al-muslimin yasarahu Allah wa ja'alahu marratan wahidah fil 'umri mal istita'ah. Demikian pula tatkala ibadah haji itu memang beda, ya, ibadah haji demikian pula umrah itu beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Perjuangan ya untuk bisa mengamalkan amalan ibadah haji itu betul-betul dituntut gitulah, persiapan yang matang. Ya, bukan hanya dari sisi harta, dana, tapi juga fisiknya. Tambah lagi perjalanannya. Ya, seperti kita di Indonesia cukup jauh. Dulu orang tua kita yang sebagian masih hidup, ya, itu kalau sudah mau berangkat haji, ya, persiapannya luar biasa. Sebagian mereka cerita ada yang haji dulu itu harus menempuh perjalanan selama 7 bulan. 7 bulan. Sebagian 4 bulan. Itu tahun 70-an. Ya, bahkan yang sebelumnya lagi. Naik apa? Kapal. Ya, kapalnya bukan kayak Bukit Siguntang, Lambelu, Pelni, gede, nyaman. Ya. Nah, berapa jam atau hitungan sehari kurang bisa nyampe. Atau bahkan sekarang ada kapal pesiar, ya, kapal cepat. Nggak bisa, dulu kayu, ya, bahan bakar terbatas. Transit dari satu pelabuhan ke pelabuhan berisi itu. Dan kalau sudah safar haji dulu berapa tahun yang silam, puluhan tahun yang silam, itu sudah harus tulis surat wasiat. Dan yang termasuk sunnah tulis surat wasiat. Kenapa? Khawatir nggak bisa balik, ya. Bahkan khawatir nggak nyampe ke tujuan, sudah hilang di perjalanan, bisa jadi berat resikonya. Ya lah, kita aja sekarang siapa yang berani coba naik kapal, ya, kayu, berangkat dari Kalimantan ke Sulawesi kelotok, ya. Nah, yang kalau kita naik itu tangan kita bisa nyampe ke airnya, ada yang berani? Boro-boro, ya, biar dibayar, ya. Kenapa? Maut taruhannya. Nah, ini bukan ke Sulawesi, Pak. Ke Saudi sana. Yang harus melewati rintangan dan luar biasa nyawa taruhannya. Samudranya itu bukan ya Teluk Balikpapan, teduh, adem, anginnya sepoi-sepoi, nyaman. Ini samudra lepas. Lepas. Tambah lagi rawan penyamun, perampoknya luar biasa. Nyawa, betul-betul nyawa. Ya, sehingga betul-betul haji dulu itu ya dari sisi niatnya sudah bulat itulah. Memang untuk ibadah itulah. Ya, sehingga pulang-pulang juga luar biasa, banyak cerita yang didapatkan. Ya, 4 bulan, 7 bulan. Ya, kalau sekarang hitungan jam sudah nyampe pesawat. Ya, 10 jam, 11 jam sudah nyampe. Alhamdulillah, kemudahan. Tapi yang jelas, meskipun demikian, masyaqqah tetap dirasakan. Dan itu sunnah. Ya. As-safaru kata Nabi, itu atu minal adzab. Safar itu merupakan potongan dari azab. Artinya kelelahan, kesulitan, dan rasa tidak nyaman mesti akan dihadapi dan dirasakan oleh seorang musafir ketika safar. Jauh ataupun dekat, lebih jauh. Terlebih jauh. Masyaqahnya, kesulitannya, beratnya lebih ia rasakan. Ya. Yang dekat pun berat. Ya. Apalagi seperti kondisi sekarang, jauh perjalanan. Ya. Nah, maka tatkala ibadah haji itu memiliki ya, kesulitan dan hambatan di tengah perjalanan, tambah lagi jarak yang jauh, tempat yang jauh bagi sebagian kaum muslimin, maka Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kaum muslimin. Ya, dan menjadikan ibadah haji itu ya, kewajibannya hanya sekali seumur hidup. Enak enggak? Luar biasa. Murahnya Allah itulah. Sayangnya Allah kepada kaum muslimin cuma sekali, bukan sekali setahun. Ya. Tapi sekali seumur hidup. Ya, ini ibadah haji. Kewajibannya sekali seumur hidup. Ya, berbeda dengan salat lima waktu. 5 kali sehari semalam. Ya. Dan setiap hari. Ya, sampai mati. Sholat, ya. Tapi haji luar biasa, Allah berikan kemudahan, keringanan. Nah, dan sebelum kita lanjutkan ya, terkait dengan al-istita'ah, kemampuan yang itu merupakan syarat dari kewajiban ibadah haji, maka para ulama menyebutkan ya beberapa masalah terkait dengan syarat kewajiban haji. Di sana ada 3 jenis syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama syartu sihah, syarat sahnya ibadah haji. Ya, yaitu muslimun aqil. Ibadah haji dianggap sahih, benar, itu apabila dilakukan oleh seorang muslim. Ya. Orang kafir haji enggak sah. Kemudian yang kedua aqil, berakal, normal. Sehingga apabila ada orang yang kurang akalnya, idiot atau gila, tidak benar dan tidak sahih hajinya. Kemudian yang kedua syartul ijza, syarat sahnya ibadah haji, yaitu balighun hur, balig dan statusnya sebagai orang yang merdeka, bukan hamba sahaya, bukan budak. Ya, balig baru teranggap hajinya. Demikian pula statusnya sebagai orang yang merdeka, bukan hamba sahaya, bukan budak. Artinya, kalau misalkan ada seorang anak kecil belum balig melakukan ibadah haji, apakah sah hajinya? Ya. Kalau dari sisi sahih, ya sahih, selama terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun, demikian pula kewajibannya. Ya. Tapi dari sisi apakah itu sudah mencukupi dan teranggap hajinya, kemudian tidak ada kewajiban lagi setelah itu, setelah dia balig, jawabannya tidak. Dari sisi sahih, sahih hajinya, karena ia kerjakan sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya. Tapi dari sisi sahnya, karena dia belum balik, maka tetap ketika sudah balik ada kewajiban untuk berhaji kembali. Berhaji kembali. Terus gimana dengan haji yang telah ia lakukan di masa kecilnya, masih balita atau masih mumayyiz usia 10 tahun, belum balik? Maka itu pahalanya untuk orang tuanya, untuk orang tuanya, insyaallah. Baik. Kemudian syarat yang ketiga adalah syaratul wujub, syarat kewajiban haji. Yaitu qadir, lahul qudrah, dia memiliki kemampuan, memiliki kemampuan untuk berhaji. Ya tadi, dia bukan orang yang lemah dari sisi fisik, demikian pula hartanya. Ya, bukan orang yang sedang sakit parah, yang kecil harapan untuk sembuhnya. Dia punya kemampuan, qudrah, istita'ah, baik dari sisi fisiknya, demikian pula hartanya, nafkahnya, sekaligus perjalanannya. Harta ada, fisik kuat, sehat walafiat, alhamdulillah. Tapi perjalanan enggak aman. Kenapa? Perang. Khawatir nanti terjadi apa-apa. Ya, kalau sekarang ya mungkin tidak direkomendasi. Misalkan ditutup. Ya, musim haji pada tahun ini. Kenapa? Ada konflik di tengah perjalanan, enggak bisa lewat ke jalur yang lain. Ya, atau kondisi masyarakat, ya, terkena wabah seperti beberapa tahun yang silam, ya kan? Beberapa tahun yang lalu, ya kan? 2020, 2021, ya kan? Ditutup untuk ya, calon jemaah haji dari luar, ya, luar negara, luar Saudi, ditutup. Berarti meskipun dari sisi istita'ah, badan, fisik, harta ada, tapi karena perjalanan dan situasi kondisi yang tidak memungkinkan, ya, maka dengan adanya wabah tadi, kewajiban haji tidak wajib dan tidak berdosa. Atau juga dari sisi karena pembatasan kuota, ya kan? Pembatasan kuota, ya, karena tempatnya terbatas, khawatir terjadi apa-apa, dan apabila dipaksakan juga fatal, ya. Luar biasa kalau misalkan tidak diatur kuota, tidak dibatasi, luar biasa, mengerikan. Bisa jutaan yang berangkat itu. Ya, pemerintah misalkan enggak campur tangan dalam mengontrol dan mengatur calon jemaah haji yang berangkat. Ngeri. Siapa yang mampu, yang mau berangkat, beli tiket, berangkat nyampe sana. Luar biasa. Ya, terjadi kekacauan, bisa jadi, ya kan? Kenapa? Berjubel. Penuh. Sekarang saja dibatasi maksimal sekian juta sekali dalam musim haji. Kalau lebih dari itu, membludak, nggak ada tempat penampungan, dan rawan di samping mudharatnya besar, tambah lagi rawan kejahatan, ya kan? Nah, bisa berjubel, ya bertumpuk, dan bisa saling injak menginjak tanpa terasa, ya. Dan itu sudah dipertimbangkan, ya. Alhamdulillah. Ini termasuk qudrah, ya. Demikian pula tambahkan yang kedua terkait dengan syaratul wujub, syarat kewajiban haji terkhusus bagi kaum wanita, yaitu kewajiban adanya mahram bagi wanita tersebut untuk menemani selama safarnya. Ini kalau safar, ya. Kalau safar, ini wajib ada mahram. Kalau enggak ada, ya, maka tidak wajib. Dan jangan dipaksakan. Mahram ini siapa? Iya, keluarga dekatnya. Ya, bisa orang tuanya, ayahnya. Mahram ini kan dari sisi dan jalur laki-laki, ya. Ayah, kakek ke atas, atau anaknya, ya, kandung ke bawah. Demikian pula ke samping, ya, saudaranya, saudara laki-lakinya, bisa jadi mahram. Ya, atau menyimpang, siapa? Pamannya, ya, saudara dari ayahnya. Nah, paman ya, paman dari jalur ayah, bukan dari jalur ibu. Karena dalam hal perwalian itu yang teranggap adalah jalur-jalur ayah. Ya, termasuk mahram ini. Wali nikah juga demikian, wali nikah juga demikian. Yang diambil, yang teranggap sebagai wali dan boleh untuk diangkat sebagai wali adalah dari jalur ayah. Ya. Ayah ada enggak? Ya, kalau enggak ada kakek. Ya, kakeknya kakek silakan kalau masih hidup. Atau ke bawah, anak. Atau ke samping, saudara laki-lakinya. Ya, atau paman-pamannya. Nah, kalau ada paman satu, paman dua, yang jelas saudara dari ya ayahnya. Nah, adapun yang selain itu maka tidak diperbolehkan. Ketua rombongan boleh enggak? Enggak boleh. Itu bukan wali, bukan mahram bagi kaum wanita. Oleh bahasa ya, itu cuma kekhawatiran aja. Ini ustaz yang mendampingi misalkan. Meskipun ustaz, kalau tidak ada hubungan nasabiyah dan itu bukan wali aslinya, maka jangan dipaksakan. Ya, ada sebagian yang bermudah-mudahan dalam bab ini. Ya, ketika ditanya mahramnya siapa, ya, ketua rombongannya laki-laki, semuanya ibu-ibu. Ini enggak benar yang seperti ini. Ini safar wajib. Ya, untuk ditemani oleh mahramnya. Kalau ada suami-suami, alhamdulillah. Kalaupun tidak ada, harus ada walinya yang menemaninya, ya, mahramnya. Dan sebagai faedah, para ulama menyebutkan Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah membawakan beberapa kondisi dan menyebutkan beberapa keadaan di mana seorang wanita boleh safar meskipun tanpa mahram. Safar meskipun tanpa mahram. Yang pertama, ini sebagai faedah saja ya, adalah idza mata mahramuha fit tariq wa qad ba'udat 'anil balad. Apabila mahramnya itu meninggal di tengah perjalanan. Ya, sementara tempat ia tinggal itu masih jauh. Jadi di tengah perjalanan awalnya ada mahramnya, qaddarullah ma syafa'al, meninggal mahramnya. Enggak ada yang lain. Perjalanan masih tersisa, ya sudah lanjutkan. Enggak ada mahramnya, lanjut. Berarti melanggar? Enggak, ini rukhsah. Ya, kenapa? Ya, karena memang tidak ada yang lain. Ya. Mau telepon kan bisa? Ya, kalau bisa telepon. Kalau enggak, ini termasuk kondisi yang dikecualikan. Ya, ada telepon tapi enggak ada sinyal ya, sama saja. Ya enggak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apabila ya dia hendak berhijrah. Nah, berhijrah. Dia tinggal di negeri kafir. Mungkin awalnya dia kafirah. Ya, kemudian mungkin karena interaksi dengan sebagian kaum muslimah, baik secara langsung ataupun ya, lewat media sosial misalkan ya, mungkin teman kuliah atau apa, subhanallah dapat hidayah, dapat hidayah dan semangat untuk belajar Islam ya, untuk belajar Islam ya, dan dia pengen untuk meninggalkan negerinya yang kafir. Gak ada mahram? Ada kok saudaranya, ada kok bapaknya, tapi kafir semuanya, bukan mahram ya. Akhirnya dia pun terpaksa untuk berangkat keluar dari negerinya meskipun dalam kondisi tanpa mahram. Boleh? Boleh. Silakan. Selama memang dia mampu ya. Perjalanan aman. Nah. Dan memungkinkan. Maka diperbolehkan bagi seorang wanita yang ingin berhijrah dari negeri kafir ya untuk safar meskipun tanpa mahram. Demikian pula yang ketiga, apabila ada seorang wanita ya na'udzubillah jatuh dalam perbuatan zina, ya. Kemudian mengharuskan untuk ia diasingkan dari negerinya, diusir, diisolasi, ya, ke tempat yang lain, ya. Dan mengharuskan dia untuk safar dalam kondisi tidak ada mahram yang bisa menemaninya. Apakah boleh bagi wanita tersebut untuk dia keluar tetap diasingkan meskipun tanpa mahram? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh meskipun tanpa mahram. Ya. Diasingkan misalkan oleh pemerintah dan penguasa yang menerapkan hukum syariat Islam. Dibuang. Ya. Nah. Boleh meskipun tanpa mahram. Yang keempat, apabila hakim atau penguasa pemerintah mengharuskan untuk mendatangkan wanita tersebut dalam proses pengadilan, misalkan wanita ini sebagai saksi kunci untuk menyingkap dan mengungkap, ya, suatu tindak kriminal, tindak kejahatan. Ya, setelah dipelajari, diinvestigasi, ya, kasusnya dianalisa, pemerintah berkesimpulan ini saksi kuncinya si fulanah yang tinggal di, ya, negeri fulan, harus didatangkan. Pemerintah butuh ini. Ini kasusnya besar. Ya, menyangkut kemaslahatan umat. Dia saksi kunci, satu-satunya yang bersaksi yang mengetahui kasus tersebut. Didatangkan. Boleh meskipun tanpa mahram. Kenapa? Ada maslahat yang besar. Maka kalau kita perhatikan barakallahu fikum, ini semuanya mengacu kepada maslahah, kemaslahatan. Jadi bukan serta-merta, ya. Semau-maunya enggak, tapi memang yang dipertimbangkan adalah kemaslahatan, ya, bagi si wanita tersebut ataupun bagi masyarakat. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Qala habibullah wa ma zada 'anil marratil wahidah fa innahu tatawwu. Dan ibadah haji yang dikerjakan, ya, lebih dari itu, ya, lebih dari satu, maka itu hukumnya tatawu sunnah, mustahab. Ya, hukumnya sunnah. Kalau misalkan dia bisa setiap tahun haji, masya Allah, lebih hawa nikmat, nikmat sekali. Ya, demikian pula umrah seperti itu. Ya, nah, kama fil hadis anna Nabiya alaihi salatu wassalam qaal. Disebutkan di dalam hadis yang sahih atau sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji, maka berhajilah. Perhatikan kalimatnya, Allah telah mewajibkan kepada kalian ibadah haji, maka berhajilah. Faqala rajul, tiba-tiba ada seorang yang merespon, bertanya kepada Nabi. Disebutkan dalam sebagian riwayat, nama sahabat ini adalah Al-Aqra' ibn Habis. Al-Aqra' ibn Habis radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, akulla amin ya Rasulullah, apakah ibadah haji itu wajib dikerjakan setiap tahun ya Rasulullah? Fasakata hatta qalaha salasan. Nabi terdiam, enggak jawab. Ya, sampai diulangi lagi sampai ketiga kalinya. Ya, akulla amin ya Rasulullah, apakah wajib haji itu setiap tahun ya Rasulullah? Diulang lagi, apakah wajib haji itu setiap tahun dikerjakan? Ya, terus Nabi terdiam sampai beliau mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Sungguh demi Allah, kalau seandainya saat itu aku mengatakan ya setiap tahun, maka akan diwajibkan itu setiap tahun harus berhaji. Dan niscaya sungguh kalian gak akan mampu untuk berhaji setiap tahun. Dan memang kenyataan demikian ya kan. Jangan kan setiap tahun, yang sudah siap pun ya gak bisa ya, ketika siap berangkat gak bisa. Antri 5 tahun, antri 10 tahun, 20 tahun, entah Balikpapan sudah berapa tahun ngantrinya kalau daftar sekarang itu. Ya, iya kalau nyampe umurnya. Ya. Kenapa? Ya, daftar sudah 50 tahun, antri 30 tahun mendatang. Wallahu a'lam. Nih, apakah sudah memang sampai ataukah sudah kedahuluan ajalnya? Wallahu a'lam. Ya, ini. Fal hajju marratun wahidah walillahil hamd, sehingga haji itu kewajibannya hanya sekali dalam seumur hidup. Hadah wal fard, ini yang wajib. Wa ma zada 'anil marrah fa huwa tatawwu, adapun selebihnya maka itu sunnah hukumnya. Ya, demikian pula umrah sama. Al-Imam Qurtubi rahimahullah ketika menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah, wa timul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kalian karena Allah. Beliau menyebutkan bahwa ini dalil, ini ayat menunjukkan tentang kewajiban haji dan umrah. Menunjukkan bahwa haji dan umrah itu wajiban, suatu kewajiban bagi seorang muslim. Kenapa? Tahu dari mana? Dari perintah wa timul hajj wal umrah, sempurnakanlah, perintah dari Allah. Ulama usul menyebutkan al aslu fil amri yaqtadil wujub, asal hukum perintah di dalam syariat menunjukkan wajibnya sampai ada dalil yang memalingkannya. Selama tidak ada, hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Ya, haji demikian pula umrah, sekali seumur hidup. Ya, itu minimal. Dan tambah lagi bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Lalu istita'ah. Disebutkan dalam beberapa riwayat ya, sebagai tambahan dalil dan pengetahuan bagi kita selain ayat yang kita bawakan tadi dalam surah Al-Baqarah 196, juga di dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i min jihad, wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad bagi kaum wanita muslimah? Qala na'am, kata Nabi, iya ada. Ya, 'alaihinna jihadun la qitala fi al-hajj wal umrah. Iya, kata Nabi, ada kewajiban jihad bagi kaum muslimah, para wanita, tapi enggak ada peperangan di dalamnya. Apa itu ya Rasulullah? Al-hajj wal umrah. Haji dan umrah. Karena dari sisi perjuangannya, persiapannya itu kayak jihad. Butuh matang dan prima. Ini disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, demikian pula Sunan Ibnu Majah. Ibnu Huzaimah juga meriwayatkan hadis ini. Yang kemudian Ibnu Majah ataupun Ibnu Huzaimah rahimahullah beliau mengatakan ketika menyebutkan riwayat ini meskipun sedikit perbedaan lafadznya, kata beliau, wa ya'lamuhu annal jihad alladhi 'alaihinna al-hajj wal umrah bayanun annal umrata wajibatun kal hajji. Penyampaian dari Nabi bahwa ini merupakan jihad yang wajib bagi kaum wanita, yaitu haji dan umrah, maka ini menjelaskan tentang ibadah umrah bahwa hukumnya wajib sama seperti haji. Sama seperti haji. Dari sisi mana? Idh-dhahirun, idh-dhahiru qawlihi, di mana ketika Nabi mengatakan alaihin, wajib atas kaum wanita, ini menunjukkan anna wajib, wajib atas kaum wanita. Lafaz ini dalam bahasa Arab itu menunjukkan tentang wajibnya. Idh ghairu jaizin an yuqal 'alal mar'i ma huwa tatawwu, ghairu wajib. Karena suatu hal yang tidak boleh ya untuk mengatakan 'alal mar'i, wajib bagi seseorang, sementara hukumnya sunnah, enggak wajib. Artinya apa? Dalam bahasa Arab, ungkapan dan bahasa kalimat alaihin alal mar'i, atas seseorang, wajib atasnya, itu tidak ada disebutkan kecuali untuk menjelaskan tentang kewajibannya. Kalau itu suatu yang sunnah, mustahab saja, enggak wajib, enggak mungkin Nabi menyampaikan seperti itu. Ya, paham ya? Nah, tambah lagi ayat yang kita sebutkan tadi di awal, perintah dari Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, tambah lagi di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, dalam hadis Jibril alaihissalam yang diriwayatkan Sunan ataupun Sahih Ibnu Huzaimah dengan sanad yang sahih, Tirmidzi juga meriwayatkan hadis tersebut, ketika Nabi ditanya tentang Islam, ya, ini tambahan faedah ya, bahwa pada sebagian riwayat pada hadis Jibril alaihissalam itu ada sedikit perbedaan lafaz. Dalam hadis ini disebutkan ketika ditanya tentang Islam, Nabi mengatakan al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa an tuqima shalah wa tutiya zakah wa tahujja wa ta'tamir wa taktasila minal janabati wa an tatimmal wudu'a wa tasuma ramadan. Islam itu adalah, kata Nabi, bersyahadat ya dengan kalimat la ilaha illallah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Satu. Yang kedua, wa tuqima shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berhaji dan umrah. Tambah lagi mandi janabah. Tambah lagi menyempurnakan wudu. Tambah lagi berpuasa di bulan Ramadan. Ini Nabi sebutkan dalam konteks menjelaskan tentang apa itu Islam. Apa itu Islam? Syahidnya di mana? Ketika Nabi menyebutkan wa tahujju wa ta'tamir. Islam itu adalah engkau berhaji dan engkau umrah. Ya, makanya ya kita sekarang ini yang belum, misalkan yang belum berkesempatan untuk haji ataupun umrah, keinginan dan kemauan harus ada. Kenapa? Ini amalan Islam. Amalan Islam. Ya, dan itu sebuah kewajiban. Sehingga keinginan untuk berangkat dan mengamalkan harus ada. Dan itu diantara buah dari keimanan. Dan insyaallah mudah-mudahan itu pun ya, kalaupun ternyata Allah takdirkan belum terwujud, paling tidak kita mendapatkan pahala apa? Niatnya ya, karena ada sebagian mereka yang sebenarnya mampu itu loh ya, untuk haji, jangankan yang reguler, yang biasa, yang harus ngantri, yang plus, jangankan yang plus, plus, plus bisa, atau yang plus, plus, plus, plus, kalau ada. Ada. Wallahu a'lam. Ya katanya ada yang di atasnya plus plus gitu ya, ya dengan biaya yang mahal ya, karena memang wallahu alam prosesnya seperti apa, yang jelas mungkin kan dan itu legal sah ya misalkan, tapi dengan sekian banyak alasan, aduh masih sibuk, masih ini, masih itu, nanti saja kalau sudah lapang, nanti saja kalau sudah kelar, nanti saja kalau sudah plong ya, ini macam-macam alasannya. Ya. Dan itu tentunya menunjukkan kurangnya iman. Taib. Ah, aulad. Ah, anda kesini. Iya. Jangan sibuk sendiri, jangan mainan, ya. Main bolanya nanti. Meskipun hanya di atas kertas main bolanya, masyaallah. Ya, main bola bisa di atas kertas, ya. Luar biasa. Kreatif, ya. Tapi tolong jangan main bola ketika tak taklim ya. Bisa ketendang ustadznya. Iya. Allahumma musta'an. Ya, barakallahu fikum. Ini ya terkait dengan kewajiban ibadah haji, demikian pula umrah. Demikian pula di dalam hadis Abu Razin Al-Uqaili radhiyallahu an, ketika beliau datang menemui Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna abi syekhun kabir la istati'ul hajja walal umrah walal da'an. Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku sudah tua renta, sudah sepuh banget, syekhun kabir, enggak mampu untuk berangkat haji ataupun umrah, demikian pula untuk safar sekalipun. Apa kata Nabi? Qala hujja an abik wa'tamir. ya, hendaklah kamu menghajikan ayahmu dan mengumrohkannya. Ini dengan catatan apa? Dengan syarat si anak tadi ya, itu sudah pernah berhaji ataupun pernah umroh untuk dia sendiri, ya, untuk dia sendiri. Nah, sebutkan dalam Sunan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasanun sahih. Ini menunjukkan tentang wajibnya sampai yang sudah sepuh, yang sudah sakit-sakitan, ada biaya, ya, ada biaya nih. Tapi enggak bisa berangkat, kenapa? Fisik enggak memungkinkan. Maka dia pun dihajikan oleh keluarganya misalkan, oleh anaknya atau yang lainnya. Dan insyaallah pahalanya akan ia dapatkan itu. Akan ia dapatkan. Rugi enggak berangkat. Eman-eman kalau orang yang berangkat. Mending saya kalau mampu ya silahkan. Ya. Nah, demikian pula yang bernazar ya. Kalau yang sudah bernazar memang harus ya untuk ditunaikan nazarnya tersebut. Baik, kemudian qala hafizahullah fahadhihi arkanul islamil khamsah. Maka ini semuanya ikhwah adalah rukun Islam yang lima. Apa itu? Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Wal hajju ma'ahul umrah. Maka yang menyertai amalan ibadah haji adalah umrah. Li'anna fi ba'di riwayat hadis Umar, karena sebutkan dalam sebagian riwayat itu dalam hadis Umar, contohnya ada tambahan wa anta hujja wa ta'tamir. Wajib bagi kalian untuk berhaji, demikian pula umrah. Ya, seperti riwayat yang kita sebutkan barusan beberapa contohnya, wal umratu tusamma al hajjal ashar. Sampai-sampai sebagian ulama fuqaha menyebutkan dan mengistilahkan umrah itu dinamakan haji kecil, ya, haji kecil. Nah, lalu apakah ada kelaziman enggak boleh haji atau enggak boleh umrah kecuali haji dulu? Ya, atau sebaliknya? Tidak ada. Yang belum berhaji, misalkan yang mungkin kan yang ia mampu umroh, ya umroh dulu, tidak masalah. Ya, nah, atau haji dulu sebelum umroh boleh. Dan lebih afdol lagi dengan tamattu, bisa memadukan antara haji dan umroh. Silakan, itu afdol seperti yang Nabi sebutkan. Ya, karena ada sebagian itu kadang salah kaprah ya. Ada sebagian contoh dalam kasus yang lain, dalam ibadah kurban. Ya, dalam ibadah kurban gak boleh akikahan katanya. Kenapa? Kalau belum kurban ya, kalau orang itu belum pernah berkurban gak boleh akikahan. Padahal untuk anaknya ini gak ada hubungannya ya. Udhiyah, kurban di hari raya Idul Kurban, Idul Adha, itu amalan sendiri. Nasikah atau akikah amalan sendiri. Jadi tidak bisa di kait-kaitkan. Demikian pula ini haji dan umrah. Barakallahu fikum. Nah, yang kemudian beliau yakni Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah tentang permasalahan yang lain selain dari permasalahan Islam yang beliau tanyakan, dan Nabi jawab. Yang berikutnya insyaallah ya kita masuk pada pembahasan tentang rukun-rukun iman. Ya, pertanyaan yang kedua dari Jibril alaihissalam kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Insyaallah disambung pada kajian mendatang biidillah. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.